Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم wa syarul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada sore hari ini melanjutkan pembahasan dari kitab Riyadus Salihin. Pembahasan kita masih dalam bab yang ke-27, yaitu babu ta'dimi hurumatil muslimin, bab tentang mengagungkan kehormatan kaum muslimin. Wa bayani huquqihim wa safaqati alaihim wa rahmatihim, menjelaskan hak-hak mereka, mengasihi dan menyayangi mereka. Telah kita bacakan ayat-ayat yang berkenaan dengan bab ini. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, beliau menyebutkan beberapa hadis-hadis yang berkaitan dengan bab yang kita bacakan tadi. Di antaranya, qala al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullahu taala, wa an Abi Musa radhiyallahu anhu, Abu Musa al-Ash'ari Abdullah ibn Qais radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala meridhoi beliau. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'dah. Seorang mukmin terhadap mukmin yang lainnya bagaikan bangunan, sebagiannya saling menguatkan yang lainnya. Wa syabbaka baina asabi'ihi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyilangkan di antara jari jemarinya. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari hadis yang kita bacakan ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat permisalan kehidupan seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya. Dan kalau kita baca dalam Al-Qur'an atau kita baca dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak permisalan-permisalan yang diungkapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya, dalam ayat-ayat-Nya, dan juga banyak permisalan-permisalan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana permisalan-permisalan seperti ini maksud dan tujuannya untuk memahamkan tentang apa yang disampaikan. Dan ini pun di antara metode pengajaran, yaitu menyebutkan permisalan-permisalan supaya mudah dipahami oleh orang. Pernah Nabi menyebutkan tentang permisalan ilmu dan permisalan orang yang menerima ilmu. Rasulullah umpamakan ilmu dan petunjuk bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bagaikan hujan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam perumpamakan orang yang menerima ilmu dan petunjuk bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaikan tanah. Ya. Di mana keadaan tanah yang terairi dengan air hujan berbeda-beda keadaannya. Ada tanah yang menyerap air, kemudian menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang di sekitarnya. Ada juga tanah yang dia hanya menampung air saja, tapi tidak menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan yang di sekitarnya. Ada juga tanah yang sama sekali tidak menyerap air. Begitupun orang yang menerima ilmu. Ada yang menerima ilmu dengan baik sehingga bermanfaat untuk dirinya, bermanfaat juga untuk orang lain. Dia amalkan dan dia ajarkan. Ada juga di antara manusia yang menerima ilmu tapi tidak mempedulikannya, tidak peduli dengan ilmu dan hidayah petunjuk yang sampai kepadanya. Ini di antara contoh permisalan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitupun Allah subhanahu wa ta'ala banyak di dalam ayat-ayat yang menyebutkan permisalan-permisalan. Allah menyebutkan tentang permisalan kehidupan dunia. Allah umpamakan kehidupan dunia ini bagaikan air hujan yang menyirami suatu tumbuhan yang menakjubkan para petani melihatnya. Hijau, indah. Kemudian tumbuhan tersebut lambat laun menjadi menguning. Setelah menguning, kemudian mengeras. Setelah mengeras, kemudian hancur. Itulah perumpamaan kehidupan dunia yang digambarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. نعم. Dan dalam hadis yang kita bahas ini, Rasulullah mengumpamakan kehidupan seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya kal bunyan, bagaikan suatu bangunan. Yashuddu ba'duhu ba'da, sebagiannya menguatkan sebagian yang lainnya. Ya. Kalau kita lihat bangunan, ada pondasinya, ada tiang-tiangnya, saling menguatkan satu dengan yang lainnya, ada atapnya, ada langit-langitnya, ada dindingnya, ada gentengnya dan lain sebagainya. Begitulah gambaran kehidupan seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya, saling menguatkan satu dengan yang lainnya, bukan saling menjatuhkan, tapi saling menguatkan, saling mengokohkan. Tatkala ada saudaranya yang lupa, diingatkan. Tatkala ada saudaranya yang terjatuh kepada suatu kemaksiatan, dinasihati dengan hikmah, dengan baik, bukan dijatuhkan, bukan dicaci maki, dihina. Dinasihati terlebih dahulu. Tatkala melihat ada saudaranya yang membutuhkan, maka dibantu, ditolong, saling mengokohkan satu dengan yang lainnya. Rasulullah mengatakan, wallah fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah tabaraka wa ta'ala senantiasa menolong seorang hamba tatkala dan selama hamba tersebut menolong saudaranya. Ini perumpamaan kehidupan mukmin, saling mengokohkan, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Sampai Nabi SAW menjalin antara jari jemarinya. Inilah kehidupan seorang mukmin. Saling bahu membahu, tolong menolong, bantu membantu, saling sayang menyayangi, saling mencintai karena Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kokoh. Tumbuh saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Di mana ini merupakan ikatan iman yang paling kuat. Al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah. Cinta karena Allah dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Berpegang teguh, bersatu di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan pemahaman yang benar. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian pecah belah. Kita diperintahkan untuk bersatu di atas Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan berpecah belah. Kalau berpecah belah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Fatabshalu wa tadhhabu rihukum." Kalian akan lemah dan hilang kekuatan kalian. Hilang kekuatan kaum mukminin. Kalau seandainya berpecah belah, tidak bersatu di atas kitab dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah seorang mukmin saling mengokohkan, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Hadis yang berikutnya. Qala rahimallahu taala wa anhu, masih dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari. Hadis yang ke-228. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man marra fi shay'in min masajidina aw aswaqina wa ma'ahu nablun falyumsik aw liyaqbid 'ala nisaliha bikaffihi ay yusiba ahadan minal muslimina minha bi shay'in." Muttafaqun alaih. Barang siapa yang melewati masjid-masjid kami atau pasar-pasar kami dalam keadaan dia membawa anak panah, maka hendaklah bungkus ujungnya atau pegang ujungnya dengan tangannya. Ya. Pegang ujung dengan telapak tangannya. Khawatir menimpa salah seorang di antara kaum muslimin dari ujung anak panah tersebut. Ini di antara adab akhlak yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana anak panah biasanya ujungnya itu runcing. Ya. Ada yang runcingnya pakai besi, ada yang runcingnya pun langsung dari bambu diruncingkan sebagai anak panahnya. Nabi SAW menasihatkan kalau seandainya membawa anak panah melewati masjid, melewati pasar yang di sana ramai, yang di sana banyak orang, di mana kalau seandainya tidak dijaga, ini bisa melukai orang lain, bisa menimbulkan kejelekan kepada orang lain, bahkan bisa menyakiti orang lain. Kadang-kadang kalau dibiarkan terbuka ujungnya, mungkin saja ada orang yang lari tergesa-gesa, tiba-tiba mengenai ujung anak panah tersebut, bisa terluka, mungkin lebih parah daripada itu, tertusuk, apalagi naudzubillah sampai meninggal dunia. Nah, tapi kalau seandainya dibungkus ujungnya, ya, ujungnya dibungkus, ya, sehingga tumpul dengan bungkusan tersebut. Nah, atau minimalnya dia pegang ujungnya dengan telapak tangannya, supaya orang lain terhindar dari ujung anak panah tersebut. Nah, dan juga kalau membawa barang-barang semacam itu, anak panah, maka hendaklah membawanya dalam bentuk vertikal ke atas, tidak dalam bentuk horizontal. Ya. Kalau bentuknya menyamping, nah, ini bisa menghalangi orang lewat. Ya. Begitupun kalau kita bawa benda-benda yang semacam itu, bawa tongkat misalkan, bawa tongkat bawanya vertikal ke atas, jangan bawanya ke samping. Kalau kita bawa ke samping, orang bisa keseluduk dengan tongkat tersebut. Nah, kalau kita bawanya tadi horizontal, kadang-kadang orang yang di belakang ketika dia nggak lihat lari kena, bisa jatuh, atau mungkin orang yang depan kita terseret. Nah, yang jelas perkara-perkara yang bisa menyebabkan menyakiti manusia, melukai manusia, apalagi muslim, maka hendaklah kita meninggalkannya dan berhati-hati darinya. Dikarenakan seorang muslim yang sempurna, Nabi SAW mengatakan, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang sempurna yaitu muslim-muslim yang lainnya selamat dari gangguan ucapan dan lisannya dan tangannya. Ya. Selamat dari lisannya, selamat dari tangannya. Nah, dosa yang sangat besar bagi orang yang menyakiti kaum mukminin, menyakiti kaum mukminat tanpa ada alasan yang jelas. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina." orang-orang yang menyakiti kaum mukminin, menyakiti kaum mukminat, baik menyakiti dengan lisannya, celaan, cacian, makian, hinaan, ucapan-ucapan yang kasar, tidak beradab, atau menyakiti dengan tangannya, disengaja ataupun tidak sengaja, memukulnya, atau melakukan sebab-sebab seperti tadi yang menyebabkan kaum muslimin tersakiti dengannya, bahwa anak panah nggak dijaga ujungnya, ya. Atau bisa dipisahkan dengan yang lainnya, bahwa tongkat bawanya dalam keadaan datar, horizontal, memanjang. Bawa besi, pakai motor, bawanya memanjang. Ya, yang namanya motor kan kadang-kadang pinggirnya ada motor orang lain, ada mobil orang lain lagi maju. Nah, membanting motor orang lain, membanting mobil orang lain. Nah, atau menyakiti dengan tulisan. Kadang-kadang sebagian orang kalau menyakiti dengan lisan nggak berani, yeah. Atau kadang sebagian orang pendiam, dengan lisannya nggak pernah menyakiti, tapi dengan tulisan, yeah. Tulisan, apalagi sekarang banyak sarana media-media sosial, nulis ini nulis itu nggak dipikir terlebih dahulu, padahal ternyata tulisannya merupakan cacian, makian, hinaan, menyakiti hati orang lain. Barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang-orang yang menyakiti kaum mukminin dan kaum mukminat bighairi maktasabu, tanpa perbuatan yang mereka lakukan. Faqad ihtamalu buhtana wa isman mubina. Sungguh mereka telah memikul kedustaan dan dosa yang jelas. Nah, sehendaklah kita memperhatikan kaum muslimin, jangan sampai mereka terganggu, tersakiti dengan lisan kita, dengan tulisan kita, atau dengan tangan kita. Hendaklah kita menyayangi mereka, hendaklah kita mengagungkan kehormatan-kehormatan mereka, dikarenakan kehormatan mereka diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehormatan kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulianya kehormatan kaum muslimin seperti mulianya negeri Mekah, seperti mulianya hari Arafah, seperti mulianya bulan Zulhijjah. Sehingga hendaklah kita memuliakannya. Dan Allah mengatakan, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, itu termasuk di antara ketakwaan hatinya. Di antara syiar Allah Subhanahu wa taala memuliakan, menghormati, mengagungkan hak-hak kaum muslimin. Nah, hadis yang berikutnya, hadis yang ke-229. Wa anin Nu'man ibni Bashir radhiyallahu anhuma. Dari sahabat Nu'man ibni Bashir, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai keduanya. Beliau dan ayahnya adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasad idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahari wal huma. Permisalan orang-orang mukmin dalam saling mencintai di antara mereka, saling menyayangi di antara mereka, saling berlemah lembut di antara mereka, bagaikan tubuh. Apabila salah satu di antara anggota tubuh yang sakit, maka seluruh jasadnya merasakan tidak bisa tidur dan merasakan panas. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kembali Nabi SAW membuat permisalan. Sekali lagi, ini di antara metode pengajaran Nabi SAW dalam rangka untuk mudah memahamkan kepada yang mendengarnya. Rasulullah buat permisalan tentang kasih sayang, cinta kasih di antara kaum mukminin, di antara kaum muslimin, diumpamakan bagaikan anggota tubuh, bagaikan jasad. Apabila salah satu di antara anggota tubuh kita yang sakit, ternyata semua anggota tubuh kita merasakan sakit, merasakan panasnya, merasakan tidak bisa tidur. Misalkan yang sakit tangan kita terkilir misalkan, sakit. Ternyata yang panas, badan kita panas, kaki juga kita juga panas, tangan kita juga panas. Bukan tangan saja yang panas, badan kita pun panas. Bahkan mata kita pun gak bisa tidur, padahal yang sakit adalah tangan. Ini perumpamaan antara muslim dengan muslim yang lainnya, mukmin dengan mukmin yang lainnya. Hendaklah kita sensitif tatkala melihat orang-orang yang membutuhkan bantuan kita. Segera kita bantu, segera kita tolong, tentunya sesuai dengan kemampuan kita. Nabi SAW, beliau adalah orang yang merasakan bagaimana penderitaan yang dirasakan oleh sahabat-sahabatnya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi wa anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari jenis kalian, terasa berat baginya penderitaan yang dirasakan oleh kalian. Nabi merasakan bagaimana penderitaannya para sahabat. Nah, Nabi adalah orang yang semangat sekali memberikan bimbingan, arahan, hidayah kepada kalian. Nabi adalah seorang yang sangat mencintai, sangat menyayangi orang-orang yang beriman. Sifat-sifat yang mulia yang ada pada Nabi SAW. Dan ini yang selayaknya kita lakukan, mengikuti sifat Nabi SAW, dikarenakan Nabi adalah qudwah kita, suri teladan kita. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW suri teladan terbaik bagi kalian, bagi orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah dan hari akhir. Rasulullah uswah kita, suri teladan kita dalam berbagai macam aspek kehidupan kita. Dalam kehidupan berumah tangga, beliau adalah contoh bagi kita. Dalam kehidupan bertetangga, beliau juga contoh bagi kita. Dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, beliau ada contoh bagi kita. Apalagi dalam masalah ibadah, beliau adalah contoh bagi kita. Hendaklah ibadah kita sesuai dengan bimbingan Nabi SAW. wasallam. Termasuk dalam saling mencintai, saling menyayangi antara muslim yang satu dengan muslim yang lainnya, Rasulullah adalah contoh baik kita. Bagaimana kasih sayangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kaum mukminin? Bagaimana perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kaum mukminin? Sampai-sampai saking sayangnya kepada umatnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam senang terhadap suatu amalan tapi khawatir kalau beliau terus melakukannya, amalan tersebut akan dijadikan sebagai suatu kewajiban, maka Nabi meninggalkannya. Saking sayang kepada umatnya, saking mencintai, menyayangi umatnya, sampai Nabi mengatakan, sungguh aku mencintai suatu amalan tapi aku meninggalkan amalan tersebut, khawatir amalan tersebut dijadikan kewajiban kepada umatnya, kemudian bisa memberatkan umatnya. Nah, beliau di samping memberikan nasihat, beliau orang yang pertama kali mengamalkan apa yang beliau nasihatkan kepada para sahabatnya. Di antaranya tentang kecintaan, kasih sayang antara mukmin dengan mukmin yang lainnya. Rasulullah menyebutkan dalam hadis yang kita bacakan tadi, permisalan seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya dalam saling menyayangi, saling mencintai baikkan jasad. Apabila ada salah satu dari anggota tubuh yang sakit, maka semua tubuhnya merasakan sakit, merasakan panas, merasakan tidak bisa tidur. Nah, dan di antara sebab yang bisa menumbuhkan hubungan saling memperhatikan, saling menyayangi, saling mencintai dengan melaksanakan ibadah shaum yang insyaallah mungkin tinggal beberapa hari lagi kita akan menjumpai syahrul Ramadan, bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan keutamaan, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu-pintu surga, menutup pintu-pintu neraka, dan dibelenggulah syaitan-syaitan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, kesempatan kepada kita semuanya untuk bisa melaksanakan ibadah-ibadah di bulan yang penuh dengan keberkahan tersebut. Ketika seorang melaksanakan shaum, yang kaya, yang miskin, waktu shaumnya sama, dari terbit fajar sampai terbenam matahari, nggak ada perbedaan. Oh, ini kaya cukup setengah hari saja, tidak. Yang kaya yang miskin sama waktunya, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Dengan ibadah shaum ini mendidik jiwa kita supaya memiliki perhatian kepada kaum mukminin yang lainnya, terlebih-lebih kepada kaum du'afa, orang-orang yang lemah, fuqara, masakin, dan yang semisalnya. Ketika saum, orang kaya pun merasakan bagaimana rasanya lapar di siang hari, bagaimana rasanya haus, sehingga tatkala mereka merasakan bagaimana rasanya lapar dan haus, tumbuh jiwa sosialnya, untuk memperhatikan saudara-saudaranya yang fakir dan miskin, yang mereka terus-menerus menahan lapar, menahan haus. Berbeda dengan para agnia, orang-orang yang kaya, mereka menahan lapar dan hausnya hanya pada batasan waktu tertentu saja, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Bahkan ketika sahur sudah terbayang, nanti saya buka puasa dengan ini dan dengan itu, sudah terbayang. Berbeda dengan fuqara wal masakin yang mereka terus menerus menahan lapar. Nah, entah sampai kapan mereka menahan lapar dan hausnya. Kadang-kadang mereka tidak memiliki makanan untuk berbuka saja. Ya. Kadang-kadang mereka pun susah dan tidak memiliki makanan untuk sahurnya. Bahkan di antara mereka ada yang berhari-hari menahan lapar. Berminggu-minggu menahan lapar. Bahkan ada yang berbulan-bulan menahan lapar. Bahkan ada yang sampai meninggal dunia dikarenakan kelaparan, kehausan. Maka tatkala orang-orang kaya merasakan bagaimana rasanya lapar, bagaimana rasanya haus, tumbuh perhatiannya kepada fuqara wal masakin, orang-orang fakir, orang-orang miskin. Nah, sehingga dengan ibadah puasa ini mendidik kita supaya kita memiliki jiwa sosial, perhatian terhadap yang lainnya, supaya kita merasakan bagaimana penderitaan kaum muslimin yang lainnya. Dengan kita merasakan, bertumbuh perhatian kita kepada mereka. Tatkala tumbuh perhatian, kita berusaha untuk membantunya, meringankan kesulitan-kesulitannya. Yang ini merupakan suatu keutamaan. Man yassara 'ala mu'sirin yassarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan orang yang kesulitan, Allah akan mudahkan di dunia dan juga di akhirat. Masuk hadis yang berikutnya, hadis yang ke-220. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abdul Rahman ibn Sahr. Beliau mengatakan, qabbala Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium Hasan bin Ali. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala meridhai keduanya, beliau dan ayahnya adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa indahu al-aqra'u ibnu Habis. Dan di sisinya ada seorang yang bernama Aqra' ibnu Habis. Faqala al-Aqra'u, Aqra' mengatakan, innali asharatan minal waladi ma qabbaltu minhum ahada. Sesungguhnya aku memiliki 10 anak. Tidak ada salah seorang di antara mereka yang pernah aku cium. Fanadhara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah melihat kepadanya dan mengatakan, man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari hadis yang kita bacakan ini, disebutkan tadi Nabi SAW mencium siapa? Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Di mana Hasan bin Ali bin Abi Thalib, beliau adalah cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari siapa putrinya? Dari Fatimah radhiyallahu taala anha. Nah, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hasan putranya Ali bin Abi Thalib. Ibunya Fatimah bintu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai Hasan dan Husain. Dikarenakan Hasan dan Husain adalah cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Hasan lebih afdol daripada Husain, tapi kedua-duanya memiliki fadilah, keutamaan. Sampai Nabi mengatakan bahwasanya Hasan dan Husain, ya, mereka berdua adalah pimpinan para pemuda Ahlul Jannah. Nah, bahkan tentang Hasan bin Ali bin Abi Thalib, Nabi pernah mengucapkan suatu ucapan yang merupakan pujian kepada Hasan bin Ali. Inna ibni hada sayyid sayuslihu baina fi'ataini adimataini minal muslimin. Sesungguhnya anakku ini merupakan pemimpin. Ucapan anak yang dimaksudnya cucu. Kadang-kadang cucu disebut juga anak, dikarenakan mereka adalah anak dari anak-anak kita. Sebagaimana kakek kadang-kadang disebut juga bapak. Bapak-bapak kita, padahal kakek-kakeknya. Nah, Nabi mengatakan inna ibni hada sayyid, sesungguhnya anakku ini, maksudnya cucunya, ada sebagai pemimpin. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mendamaikan antara dua kelompok yang besar dari kalangan kaum muslimin. Benar apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini merupakan alamun min alamin nubuwah, tanda-tanda kenabian. Bukan berarti Nabi mengetahui yang gaib, tidak, akan tapi khabar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika terjadi fitnah pada zaman Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu, setelah meninggalnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, maka kekhilafahan pindah kepada siapa? Kepada Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Sementara di sisi lain ada kelompok yang besar dari kalangan kaum muslimin, yaitu yang dipimpin oleh siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, kemudian Hasan dia mengalah, ya, mengalah dan menyerahkan kekhilafahan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, dalam rangka mencegah pertumpahan darah di antara kaum muslimin. Kenapa? Dikarenakan dia mengetahui di antara manusia ada orang-orang yang jahat, yang mungkin disebut mancing di air yang keruh. Ya. Ketika di sisi lain ada pasukan siapa? Hasan, ada pasukan Muawiyah. Orang-orang yang jahat ini bisa mengadu domba. Nah, memancing di ayat keruh supaya terjadi keributan, pertumpahan darah di antara kaum muslimin, di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga untuk mencegah hal ini, ya, beliau mengalah dan menyerahkan kekhilafahan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Sekali beliau khawatir ada orang-orang yang jahat yang memancing di air keruh, kemudian melakukan tipu daya, ya, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh orang-orang yang jahat ini kepada saudaranya Husain ibni Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ya, ketika ahli Iraq menipu Husain, mengatakan kami akan membelamu, kami akan melindungimu dan lain sebagainya. Nah, ketika Husain pergi ke Iraq, ternyata terjadi apa yang terjadi, ya, sampai kita kenal pembunuhan yang besar di tempat yang namanya Karbala, terbunuhnya Husain bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, disebabkan tadi, disebabkan tipu daya orang-orang yang jahat, ya, yang berjanji akan melindungi, akan mendukung dan sebagainya, ternyata mereka tidak melakukannya, hanya menipu daya sampai terbunuhnya darah yang mulia cucu Nabi SAW Husain. Mereka orang-orang Syiah yang melakukan tipu daya tersebut. Nah, akan melindungi, membantu, menolong, ternyata mereka tidak melakukannya. Adapun Hasan radhiyallahu anhu, beliau mengalah daripada khilafah dan menyerahkan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan tatkala beliau mengalah, menyerahkan khilafah kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, terwujud apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya anakku ini sebagai pemimpin dan akan mendamaikan antara dua kelompok kaum muslimin yang besar. Dengan mengalahnya beliau, bersatulah kaum muslimin. Nah, yang sebelumnya terjadi peperangan, ada perang Siffin, ada perang Jamal antara kaum muslimin, dengan tanazulnya, dengan mengalahnya Hasan radhiyallahu ta'ala an, bersatu kembali kaum muslimin. Sehingga Nabi memuji Hasan, inna ibni hada sayyid, sesungguhnya anakku ini pemimpin dan akan mendamaikan dua kelompok kaum muslimin yang besar. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium Hasan, cucunya. Nah, di mana ketika itu di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang yang bernama Aqra'u ibnu Habis. Aqra' ibnu Habis ini di antara pembesar suku Bani Tamim, ya, pembesar suku Bani Tamim. Dan kebanyakan orang yang tinggal di pedalaman, ya, orang-orang Badui dan semisalnya, biasa wataknya itu keras. Orang-orang yang tinggal di pedalaman biasanya wataknya keras. Ketika Nabi SAW mencium Hasan, Aqra mengatakan, aku memiliki 10 orang anak, tidak ada salah satu pun di antara mereka yang aku pernah menciumnya. Bisa kita bayangkan bagaimana kerasnya. Kalau kita kan punya anak, sehari gak tahu kita berapa puluh kali menciumnya, ya. Nah, bangun tidur kita cium, belum mandi, belum apa-apa, kadang-kadang masih ada ilernya, kita cium. Ya. Barakallahu fikum. Dan kita sayang. Dengan mencium anak ini tanda kita sayang kepada anak tersebut. Ya. Enggak terhitung, enggak terbilang. Berapa ratus kali, mungkin berapa ribu kali kita mencium anak-anak kita. Di pagi hari, di siang hari, di sore hari, ketika malam. Bahkan ketika tidur pun kita cium. Nah, ketika bangun kita cium lagi. Ketika kita gendong kita menciumnya terus. Sayang kepada anak-anak kita. Ternyata ada juga orang yang memiliki 10 orang anak, tidak ada satu pun di antara anak-anaknya yang pernah diciumnya. Ini menunjukkan sifat keras. Nah, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hati yang keras. Ya, di antara hati yang keras tadi tidak mencium anak-anaknya. Walaupun mereka masih kecil enggak menciumnya, apalagi sudah besar mungkin. Nah. Sehingga tatkala Aqra mengatakan demikian, aku memiliki 10 orang anak, tidak ada salah satu pun di antara mereka yang pernah aku cium. Nabi melihat kepada orang tersebut. Kemudian Nabi mengatakan, man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi. Ya. Kalau tidak menyayangi, maka tidak akan disayangi. Maknanya, orang yang tidak menyayangi hamba-hamba Allah, maka Allah pun tidak akan menyayanginya. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah hamba-hamba Allah yang ada di bumi ini, niscaya Allah yang ada di atas langit akan menyayangimu. Yeah. Kalau kita menyayangi hamba-hamba Allah, Allah akan sayang kepada kita. Nah, sebaliknya kalau kita tidak sayang kepada hamba-hamba Allah, Allah pun tidak akan menyayangi kita. Al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amalan. Nah, banyak hadis-hadis yang menyebutkan al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amalan. Wallah fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Allah senantiasa membantu hamba-Nya selama hamba membantu saudaranya. Ini menunjukkan al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amalannya. Tatkala dia membantu orang lain, maka balasannya Allah akan bantu. Tatkala dia memudahkan kesulitan orang lain, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan juga di akhirat. Sesuai dengan amalan. Dalam hadis yang lain Nabi menyebutkan tentang keadaan orang yang suka meminta-minta kepada orang lain, maka di akhirat nanti laisa fi wajhihi muz'atul lahmin, tidak ada pada wajahnya gumpalan daging. Ya, wajahnya tengkorak, tidak ada dagingnya. Kenapa? Dikarenakan orang yang meminta-minta di dunia biasanya pasang aksi, ya, menampakkan wajah yang menyedihkan. Nah, supaya dikasihani, supaya dikasih, supaya diberi. Nah, menampakkan wajah yang menyedihkan, pura-pura nangis, mengeluarkan air mata. Air mata apa ini? Air mata buaya. Ya. Nah, sehingga hukumannya ketika di akhirat nanti enggak ada kumpalan daging pada wajahnya. Balasan sesuai dengan amal. Begitu juga dalam hadis yang kita bacakan ini, orang yang tidak menyayangi hamba-hamba Allah tidak akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga Allah Rasulullah mengatakan irhamu man fil ardi, sayangilah makhluk-makhluk Allah, orang-orang yang ada di bumi ini, niscaya zat yang ada di langit Allah Subhanahu wa taala akan menyayangi kalian. Nah, Dan juga Allah mengatakan, Allah mengatakan arwahimun yarhamuhumur rahman, orang-orang yang penyayang maka ar-rahman Allah subhanahu wa ta'ala akan menyayanginya, apalagi kepada orang-orang terdekat kita ya. Kepada orang tua, nah hendaklah kita menyayanginya, nah kepada anak-anak kita, ini orang-orang terdekat kita, istri kepada suami, suami kepada istri, saling menyayangi ya. Saling mencintai, dikarenakan ini merupakan tujuan daripada pernikahan. Nah, wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Nah, supaya dijadikan di antara kalian kehidupan yang saling mencintai, saling menyayangi. Nah, begitupun kepada saudara-saudara kita, kepada tetangga kita, dan kepada kaum muslimin secara umum, maka hendaklah kita menyayangi mereka, mencintai mereka, cinta karena Allah, dikarenakan mereka adalah orang-orang muslim, mereka adalah orang-orang yang mengucapkan kalimat tauhid. Nah, mereka adalah saudara-saudara kita. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Maka dari hadis yang kita bacakan ini, selayaknya bagi seorang untuk bersikap rahmah, penuh dengan kasih sayang di dalam bermuamalah, berinteraksi dengan anak-anak kecil dan yang semisalnya. Kepada anak-anak, sayangi mereka. Walaupun yang namanya anak-anak kadang-kadang bikin kita jengkel. Bikin ini, bikin itu, dan sebagainya. Nah, tapi ya kita maklumi mereka anak-anak. Belum sempurna pikirannya, belum sempurna akalnya. Belum bisa menimbang-nimbang mana yang baik, mana yang jelek. Nah, hendaklah bermuamalah, berinteraksi dengan mereka dengan penuh rasa kasih sayang. Bagi orang tua, serewel-rewel anaknya, tetap interaksi dengan mereka penuh dengan kasih sayang. Begitupun para pendidik, para pengajar, tatkala interaksi dengan anak-anak didiknya, hendaklah penuh dengan kasih sayang. Mereka anak-anak, apalagi usia PAUD ya, usia TK. Nah, penuh dengan kasih sayang. Walaupun yang namanya anak kadang-kadang bikin kita jengkel, ya, tetap interaksi dengan mereka dengan penuh kasih sayang. Nah, dan selayaknya bagi seseorang untuk mencium anak-anaknya atau anak-anak dari putri-putrinya, cucunya. Nah, atau anak-anak dari putra-putranya, hendaklah mencium mereka sebagai bentuk kasih sayang kepada mereka. Sehingga hadis yang kita bacakan ini, mencium mereka termasuk bentuk kasih sayang. Kalau kita sayang kepada anak kita, cium mereka. Anak senang kalau dicium sama orang tuanya, merasa dekat dengan orang tuanya. Merasa dekat, merasa ada yang memperhatikan, merasa disayangi, ada yang melindunginya. Senang anak-anak kita cium. Jangan memiliki watak yang keras, tidak mau mencium anaknya. Bahkan kalau kita melakukan kesalahan kepada anak kita, jangan gengsi kita minta maaf kepada anak kita. Maaf nak, afwan nak, tadi abi salah, tadi umi salah. Jangan gengsi. Bahkan dengan hal ini, memberikan contoh yang baik kepada anak, tatkala melakukan kesalahan, supaya kita menyadari kesalahannya, minta maaf kepada orang yang dia zalimi. Nah, mengajarkan yang baik kepada anak. Jangan gengsi kalau kita salah, sudah tahu salah, gengsi minta maaf kepada anak. Ini memberikan contoh yang gak baik kepada anak. Nanti kalau anak melakukan kesalahan, dia pun gengsi untuk minta maaf, gengsi untuk mengakui kesalahan. Nah, sikap rahmah penting ya, dalam berinteraksi dengan anak-anak. Di antara tadi kita sebutkan, mencium anak-anak termasuk sifat rahmat kepada mereka. Mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada pun yang dilakukan oleh sebagian manusia, sifat keras, kasar, kaku ya, dalam berinteraksi dengan anak-anak, ini sifat yang sangat salah. Nah, tidak mau duduk bareng dengan anak-anaknya, merasa gengsi ya, ini sifat salah. Padahal anak-anak senang kita ajak duduk, makan bersama dengan anak-anak, bercanda gurau dengan mereka. Bahkan kalau anaknya sudah mulai tamyiz misalkan, tidak mengapa kita ajak musyawarah mereka ya, untuk membesarkan hati mereka. Apa pendapatmu nak? Ya, pendapatnya ini begitu, padahal kita punya pendapat sendiri ya. Cuman gak apa-apa mengajak mereka, supaya mereka merasa dihargai. Nah, supaya mereka merasa diperhatikan oleh orang tuanya, dan membiasakan mereka untuk musyawarah. Ya. Ini bentuk kasih sayang kepada anak-anaknya. Jangan sampai anaknya nanya kepada orang tuanya, nanya masalah agama, nanya masalah itu, pergi sana masih kecil ya. Jangan demikian ya. Bimbing dengan baik ya. Kalau kita lihat hadis-hadis yang menunjukkan perhatian Nabi SAW kepada anak-anak sangat banyak. Nabi SAW pernah mengimami sholat, entah sholat asar atau sholat duhur ketika itu. Tiba-tiba datang cucunya ya, dari putrinya Zainab, Umamah. Nabi SAW menggendongnya, memangkuknya dalam keadaan Nabi mengimami sholat ketika itu. Perhatian, sayang kepada anaknya. Nah, apabila berdiri, Nabi memangkuknya, menggendongnya, apabila sujud, meletakkannya. Ya. Kalau kita sekarang jarang mungkin. Nah, jarang yang melakukan demikian. Barakallahu fiikum. Wah, sekarang mendapati anak di masjid, kadang-kadang sebagian orang mengeluarkan, mengusir anak tersebut. Ya. Terlebih lagi menggendongnya, memangkuknya. Nah, adapun hadis, jannibu sibyanakum al-masajid, jauhkanlah anak-anak kalian dari masjid-masjid. Ini hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Sehingga boleh kita membawa anak-anak ke masjid, tentunya dengan syarat anak tersebut tidak mengganggu. Keadaan anak berbeda-beda. Nah, ada anak-anak yang dia itu di masjid diam, tidak mengganggu yang lainnya. Tidak apa kita membawanya, walaupun mungkin usianya baru 3 tahun, 4 tahun, tapi bisa diam anak tersebut, tidak mengganggu. Ada juga anak yang suka ribut kalau ke masjid, lari-lari, mengganggu orang yang sholat, teriak-teriak. Nah, walaupun usianya sudah 4 tahun atau mungkin 5 tahun, tapi tidak bisa diatur. Kalau di masjid mengganggu orang lain, maka kita jangan membawa ke masjid. Kenapa? Dikarenakan mengganggu yang lainnya. Ya. Mengganggu dengan bau mulut saja, enaknya kita menghindarinya. Ya. Sampai ada larangan untuk makan bawang putih atau bawang merah ketika hendak masuk masjid. Apa alasannya? Terganggu, tersakiti malaikat sebagaimana tersakitinya manusia. Nah, man akala sauman au basalan fala yaqrabanna musallana au masjidana. Barang siapa yang memakan bawang putih atau bawang merah, maka janganlah mendekati masjid-masjid kami. Apa alasan? Dikarenakan manusia yang sholat itu terganggu dengan bau mulutnya. Ini menunjukkan bahwasanya gangguan-gangguan yang lainnya pun yang bisa mengganggu orang-orang yang sholat, hendaklah dihindari. Ya. Termasuk diantaranya anak-anak. Kalau anak-anaknya suka mengganggu nih di masjid, lari-lari, teriak-teriak, ya maka yang lebih baik di rumah dulu. Di rumah. Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau anak yang bisa diam di masjid, bisa diatur di masjid. Nah, walaupun masih usia 3 tahun, tapi di masjid tidak mengganggu. Dia mengapa? Dia membawanya. Nah, maka dalam hadis yang lain, Nabi SAW pada suatu hari beliau melaksanakan sholat dalam keadaan sujud. Tiba-tiba datang Hasan atau Husain, kemudian naik ke punggung Nabi SAW. Ya. Dia seakan-akan berkuda. Ya, naik ke punggung Nabi SAW. Anak kan senang kalau gitu ya. Nah, senang kuda-kudaan. Ya. Apa-apa, ayahnya kuda-kudaan misalkan. Nah, jangan gengsi dengan anak. Senang anak kayak gitu. Ternyata Nabi SAW lama sujudnya. Ya. Sampai ada di antara sahabat yang dia bangun. Ya. Rasulullah sedang sujud, kok masih lama? Ada yang bangun. Nah, ada yang bangun. Kenapa lama gitu? Dikira Nabi sudah bangkit, cuma tidak terdengar. Ketika dia bangun, ternyata melihat, nah, ada Hasan atau Husain sedang apa, berada di punggung Nabi SAW. Nah, kemudian sahabat ini ya sujud lagi. Ya. Sehingga ketika Nabi SAW mengucapkan salam, selesai sholatnya mengatakan, inna ibni irtahalani wa inni karihtu an aquma hatta yaqdiya nuhmatahu. Sesungguhnya anakku ini, cucuku ini menunggangiku. Nah, dan aku tidak mau bangun sampai cucuku ini menunaikan hajatnya. Ya, sehingga lama nunggu. Eh, barakallahu fikum. Tapi kalau kita kedudukannya sebagai makmum, nah, kemudian ada anak ke punggung kita, imam sudah bangkit dari sujud, ya. Bagaimana kita? Tunggu sampai anaknya itu apa turun, atau kita ikut bangkit bersama imam? Ikut bangkit bersama imam, dikarenakan kedudukannya kita sebagai makmum, dan makmum harus mengikuti imam. Ya. Barakallahu fikum. Adapun Nabi ketika itu sedang menjadi imam. Bahkan dalam hadis yang lain, Nabi SAW beliau sedang khutbah di atas mimbar. Sedang khutbah di atas mimbar, datang Hasan atau Husain. Ya. Datang Hasan atau Husain dalam keadaan keduanya memakai pakaian yang baru. Indah terlihatnya. Nah, Nabi turun dari mimbar, kemudian menggendong keduanya. Nah, menggendong keduanya, kemudian Nabi mengatakan, shadaqallah, benar apa yang diucapkan oleh Allah, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-harta kalian, anak-anak kalian ujian bagi kalian. Nardortu ila hadaini sobiyaini ya'sirani falam asbir. Aku lihat kepada dua anak kecil ini, Hasan dan Husain, memakai pakaian yang baru, ya, lucu dan sebagainya. Aku enggak sabar ingin menggendong keduanya. Sedang khutbah Nabi turun menggendong keduanya. Barakallahu fikum. Ya. Nah, ini menunjukkan sekali lagi bahwa Nabi adalah orang yang penyayang. Nah, yang beliau sayangi bukan hanya orang-orang dewasa, sahabat-sahabatnya, isi-isinya, anak-anak kecil pun beliau sayangi. Bahkan dalam suatu hari ketika Nabi SAW diam, tiba-tiba ada seorang anak kecil memegang tangan Nabi, membawa, ya, jalan-jalan, dan Nabi mengikutinya kemana dia mengajaknya. Anak kecil kan biasa seneng kayak gitu, ya, kita sedang duduk, datang anak kita, pegang tangan kita, diajak kemana, keliling apa, Nabi mengikutinya ketika itu. Nah, kemana anak itu berjalan, ya, tawadu Nabi SAW. Walaupun beliau seorang pemimpin, seorang rasul, beliau pun kadang-kadang bermain dengan anak-anak. Nah, tidak merasa gengsi, saya memiliki kedudukan, memiliki ini, memiliki itu. Maka orang tua sesibuk apapun, luangkan waktu, ya, untuk perhatian kepada putra putrinya. Berikan perhatian kepada mereka, ya, mereka sangat senang. Dan mereka memiliki hak untuk kita perhatikan. Sesibuk apapun kita, jangan alasan sibuk kerja dari pagi sampai ini lain sebagainya. Sebagian orang tua ada yang sibuknya dengan HP-nya. Sibuk dengan HP-nya, anaknya mendekati, enggak diperhatikan, dicuekin. Anaknya minta ini, minta itu, nyuruhnya pembantu lain sebagainya. Sibuk dengan HP-nya. Ada yang sibuk online dagang, ada yang sibuk ini, sibuk itu lain sebagainya. Nah, kasihan mereka. Mereka memiliki hak untuk kita perhatikan. Nah, sekali lagi, hadis yang kita bahas tadi menunjukkan tentang hendaklah seorang dia memiliki sifat sayang kepada anak-anak, berlemah lembut kepada mereka. Dikarenakan menyayangi mereka, ini dia sebab rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat dan kebaikannya kepada kita semuanya. Wa ilahuna alhamdulillah. Subhanaka wa bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.